إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih kita dalam pembacaan tafsir surah An-Nazi'at, yang mana surat ini termasuk surat-surat Makkiyah, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-19, yaitu qauluhu ta'ala wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, di mana Allah jalla wa ala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa ketika beliau diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala bersama saudaranya yaitu Nabi Harun alaihimassalam untuk mendatangi Fir'aun la'natullah alaih, seorang yang jahat, yang sombong, yang melampaui batas di dalam sikap-sikap, bahkan termasuk ucapan dan keyakinannya. Allah memerintahkan keduanya untuk menemui Fir'aun dan menasihatinya. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, sungguh dia seorang yang melampaui batas. Di dalam surat yang lain Allah menyatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha dengan dhamir ta'nits muannas, yaitu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha, pergilah kepada Fir'aun, hendaknya kalian berdua mendatanginya, dan hendaklah kalian menasihatinya dengan ucapan-ucapan yang lembut, dengan nasihat-nasihat yang lembut. Semoga saja dia mau ingat dan kembali kepada Allah. Semoga saja dia menjadi takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun jawaban pertama kali yang muncul dari Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, beliau menyatakan faqala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Wahai Rabb kami, kami khawatir ketika akan datang kepada Fir'aun, kami takut untuk mendatanginya. Kami khawatir atas kelas keselamatan diri kami ketika mendatangi Fir'aun, menasihatinya. Kami khawatir ayyafruta alaina, dia Fir'aun akan bertindak melampaui batas kepada kami, yakni akan menyiksa kami, menghukum kami, membunuh kami berdua. Atau ayyatgha, atau ternyata tidak bermanfaat nasihat itu. Justru dia semakin sombong, semakin angkuh. Dan inilah yang terjadi. Ketika Nabi Musa dan Harun mendatanginya dan menasihatinya dengan kata-kata yang lembut, dengan nasihat yang hikmah, ternyata Fir'aun istakbara wa tagha, sombong dan terus semakin menjadi-jadi di dalam kekufurannya. Maka ketika Allah mengetahui bahwasanya dua hambanya ini, hamba pilihan Allah, Musa wa Harun alaihi wassalam, dalam keadaan khawatir dan takut, maka Allah menyatakan la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, tetap pergi menghadap dia, menemuinya, nasihati dia. Tetap kalian ke sana kepada Fir'aun, sungguh aku bersama kalian berdua, yaitu kebersamaan yang khusus, yang maknanya pertolongan, pembelaan, perlindungan. Allah senantiasa bersama mereka berdua. Asma'u wa ara, aku melihat, atau aku mendengar dan melihat kalian berdua. Aku mendengar apa yang akan kalian sampaikan kepada Fir'aun dan jawabannya. Dan aku melihat apa yang dia akan lakukan kepada kalian berdua. Aku lihat. Artinya, aku akan membela kalian berdua. Aku akan menyelamatkan kalian berdua. Jangan khawatir, jangan takut. Maka datanglah Nabi Allah Musa wa Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Dijelaskan oleh para ulama kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun termasuk kisah yang agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Kisah ini Allah banyak menyebutkannya, menjelaskannya, menyampaikannya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Musa dengan Fir'aun. Kenapa? Diterangkan oleh para ulama, karena kisah ini kisah yang melambangkan keimanan yang sejati, dan di sisi lain juga kisah ini sebagai lambang kekufuran yang sejati. Keimanan yang sejati, ketundukan yang sejati ada pada Nabi Allah Musa alaihissalam, Kalimur Rahman, dan kekufuran yang sejati juga ada pada Fir'aun, la'natullah alaih. Sehingga ketika seorang ingin mengetahui kebenaran yang sejati, keimanan yang jujur dan kokoh, maka hendaklah dia lihat bagaimana Nabi Allah Musa di dalam keimanannya, dalam kekokohannya. Dan siapa yang ingin mengambil pelajaran dari kekufuran, dari kesombongan, keangkuhan, sikap ekstrim dan melampaui batas, maka hendaklah dia melihat kepada Fir'aun dan bagaimana akhir perjalanan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Itu Allah azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Maka Allah Jalla wa'ala melanjutkan pada ayat yang berikutnya, fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra, ay jinsa al ayatil kubra. Maka tampakkanlah kepada dia ayat yang besar. Ayat yang besar, yakni tanda-tanda kebenaran nubuah dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu mukjizat. Tunjukkan kepadanya mukjizat. Di sini disebutkan dengan ifrad, dengan mufrad, yaitu al-ayatul kubra, dengan mufrad bukan dengan jamak. Maka diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyatakan jinsa al-ayah, yang dimaksud dengan ayatul kubra di sini adalah jinsal ayatul kubra, jenis dari ayat yang besar, jadi jenis dari mukjizat. Maksudnya alif lam pada lafaz al-ayah al-kubra ini alif lam lil jins, maksudnya jenisnya, bukan maknanya satu ayat saja atau satu mukjizat saja yang ada pada Musa. Bukan maknanya Nabi Musa hanya memiliki satu mukjizat ini. La, Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan sekian mukjizat. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah menyatakan bahwasanya na'am, yaitu Allah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat. Ya, 9 dari mukjizat. Yaitu dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Isra, qala Allah wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Wa laqad atayna Musa, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa 9 ayatin bayyinat. 9 mukjizat yang jelas, yang kokoh, yang terang benderang, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul, benar-benar utusan Allah, membawa risalah, membawa kebenaran dari sisi Allah Jalla fi'ula. Allah berikan 9 ya, mu'jizat. Sehingga al-imam al-mufassir Sa'di rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya makna al-ayah di sini satu mu'jizat, maksudnya jenisnya, satu jenis mu'jizat, bukan maknanya satu-satunya itu saja. Paham sampai di sini? Nah, demikian para ulama, mereka tidak hanya menguasai dari satu bidang ilmu, namun mereka memiliki pengetahuan dan jangkauan pada ilmu-ilmu yang lain. Keluasan ilmu mereka benar-benar terbukti. Mereka tidak hanya memahami satu ilmu saja, akan tapi memahami sekian bidang ilmu. Di sini kita lihat bagaimana Al-Imam Sa'di beliau faham tentang ilmu al-usul. Ya, terkait dengan ilmu al-usul. Sehingga beliau menjelaskan bahwasanya makna al-ayah di sini adalah jinsu al-ayah. Fala yunafi ta'addudaha. Sehingga tidak bertentangan, ayat ini tidak bertentangan dengan ta'addud, berbilangnya mukjizat Nabi Musa. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, bahwasanya Nabi Musa memiliki 9 mukjizat. Kemudian beliau menyebutkan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, qala fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Maka Musa melemparkan tongkatnya, maka seketika itu tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan nyata, ya. Nyata ular tersebut, ya, bukan jadi-jadian, memang ular. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir dari Firaun, itu adalah tipuan, tipuan mata. Namun apa yang ada pada Nabi Musa ketika beliau melemparkan tongkatnya memang benar-benar ular. Ya. Memang benar-benar ular. Sehingga Allah menyatakan thu'banun mubin ay haqqun. Itu benar, nyata, jelas itu adalah ular. Thu'ban itu ular yang besar. Ya, ular yang sangat besar. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan mukjizat yang lain yaitu ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke na'am kerah bajunya demikian, ya, ini jaybihi, maka beliau ketika mengeluarkannya, mengeluarkan tangan tersebut, tangan itu menjadi putih bersinar. Ya, menjadi putih dan bersinar. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa. Qala fa wa naza'a yadahu, ketika beliau menarik tangannya, mengeluarkan tangannya dari kerah bajunya, dari dalam kerah bajunya, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, maka seketika itu tangan tersebut, tangan yang putih, ya, cemerlang dan terlihat oleh orang-orang yang melihat, lin-nadhirin, dan benar-benar dilihat oleh orang-orang yang melihatnya. Artinya nyata juga mukjizat tersebut. Fasyahid di sini, ikhwana fillah rahimani rahimakumullah, Allah jalla wa ala memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun dan menasihatinya dan tunjukkan mukjizat kepadanya. Ya, dan tunjukkan mukjizat kepadanya, semoga dia sadar dan mau kembali dan takut kepada Allah jalla wa ala dengan mukjizat tersebut. Dan dilakukan oleh Nabi Musa dalam kisahnya yang sudah ma'ruf disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi, bagaimana Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar yang kemudian memakan ular-ular buatan, ular-ular tipuan dari para tukang sihir Firaun tersebut. Sehingga para tukang sihir seketika itu, ya, tertunduk jatuh, ya, sujud dan beriman kepada Allah jalla wa ala. Namun apa tanggapan dan reaksi dari Firaun ketika melihat tersebut, ketika dinasihati, bahkan ketika melihat mukjizat yang nyata, ya, ayat-ayat Allah yang ada pada Nabi Musa dengan jelas nyata yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah yang membawa kebenaran. Qala jalla wa ala fakadzaba wa asa. Ternyata Firaun kadzaba al-haq, mendustakan al-haq, kadzaba bil haqqi, tetap dia mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa asa al-amr, dan tetap bermaksiat, mengingkari, semakin menjadi-jadi, semakin sombong. Thumma adbara yas'a ay yajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi. Kemudian dia justru berupaya untuk menentang kebenaran dan memeranginya. Bukan kemudian tunduk, bukan kemudian sadar, bukan kemudian kembali menerima al-haq, kembali kepada al-haq yang dibawa oleh Musa alaihissalam, justru sombong, mendustakan, bermaksiat, dan berupaya untuk menentang dan memerangi kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun la'natullah alaih? Qala fahashara junudahu ay jama'ahum. Mulailah dia mengumpulkan pasukannya. Hasyara, ya, al-hasyru itu maknanya al-jam'u, Mulai dia mengumpulkan semua tentaranya, pasukannya. Fanada, dan dia menyeru. Faqala lahum, kemudian dia menyatakan kepada mereka, ya, kepada semuanya, kepada Naam Nabi Musa, kepada Harun, kepada para tukang sihir yang sudah beriman tadi, dia menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Dijelaskan oleh As-Sahabi Al-Jalil Ibnu Abbas dan juga oleh Mujahid sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mereka berdua menyatakan hadhil kalimah qalaha fir'aunu ba'da qawlihi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi bi arba'ina sanah. Ucapan ini, yaitu ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Ucapan ini disampaikan oleh Fir'aun setelah dia mengucapkan ucapannya sebelumnya, yaitu dia menyatakan ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada bagi kalian Tuhan selain diriku. Ya, aku tidak tahu ada Tuhan selain diriku. Ya Tuhan, diriku ini, ya, Tuhan itu adalah aku. Demikian ucapan Fir'aun, dan ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghair. Setelah 40 tahun, kemudian Fir'aun mengucapkan ucapan yang berikutnya, yaitu ana rabbukumul a'la. Nah, ucapan yang sebelumnya masih belum terlalu, ya, tegas dan jelas, masih menyatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, masih belum terlalu tegas dan jelas. Nah, setelah berlalu 40 tahun dengan jelas, dengan tegas, setelah mengetahui, setelah menyaksikan tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti al-haq yang dibawa oleh Musa alaihissalam, barulah dia menyatakan dengan pernyataan yang sombong ini, menyatakan ana rabbukumul a'la. Qala fa'az'anu lahu wa aqarru bi batilihi hina istakhafahum. Maka mereka, yaitu kaumnya, tunduk kepada Fir'aun dan membenarkan pernyataan tersebut. Ya, membenarkan pernyataan tersebut, pernyataan yang batil tadi, membenarkan kebatilan tersebut. Hina istakhafahum, ketika Fir'aun menakut-nakuti mereka, ya, mengancam mereka, ya, la usallibannakum, aku akan salib kalian, aku akan memotong kaki kalian, la uqatti'anna arjulakum wa aydiyakum bikhilafin. Ketika para tukang sihir beriman kepada Allah dengan menyatakan amanna na'am bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Nabi Rabbnya atau ilah Tuhan Nabi Musa dan Harun, maka Fir'aun mengancam mereka dan menyatakan aku akan potong kaki dan tangan kalian secara berselang, yaitu secara, ya, berselang. Nah, yang tangan kanan dengan kaki kiri akan dipotong. Demikian ancaman dari Fir'aun la'anatullah alaih, sehingga membuat mereka takut. Yani membuat masyarakatnya, dan ini disampaikan secara terang-terangan, secara terbuka oleh Fir'aun. Fanada, disebutkan di sini fanada, yani alama, dia mengumumkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, dengan pengumuman ini sehingga mereka takut kepada Fir'aun, takut akan kejahatannya, maka mereka membenarkan kebatilannya, membenarkan ucapan yang batil tersebut dan tunduk kepadanya. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula ay sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran wa mubayyinah li uqubati dunya wal akhirah. Maka Allah kemudian mengazabnya membalasnya dengan balasan yang pedih, dengan adab yang pedih, sarat uqubatuhu, maka jadilah hukuman dia, hukuman Fir'aun, sebagai dalil dan sebagai peringatan dan keterangan yang nyata tentang hukuman dia, adab dia di dunia dan di akhirah, sebagai petunjuk bahwasanya dia ini seorang yang diadab di dunia dan di akhirah. Qala inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha, dan pada hal tersebut sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Jalla wa Ala. Fa inna man yakhsha Allah huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal ibari, karena sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu khasyatullah, memiliki khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, rasa takut yang benar, rasa takut kepada sesuatu yang dia mengerti dan dia tahu tentang yang ditakuti tersebut. Dia tahu, mengerti bahwasanya orang yang ditakuti tersebut atau sesuatu yang ditakuti tersebut benar-benar na'am, nyata, benar-benar ya sangat kuat, sangat berbahaya. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dengan takut yang benar, takut di atas ilmu, huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal ibar, dialah yang bisa mengambil manfaat, mendapatkan faedah dari ayat-ayat dan juga dari pelajaran-pelajaran yang disebutkan, dari ayat-ayat Allah dan dari pelajaran-pelajaran yang disebutkan atau yang bisa dipetik dari ayat-ayat tersebut. Fa idza ra'a uqubata fir'aun, maka jika dia orang yang takut tadi, takut kepada Allah, melihat hukuman yang Allah berikan kepada Fir'aun, melihat adab yang Allah timpakan kepada Fir'aun, arafa anna kulla man takabbara wa asa wa baraza al-malik al-ala aqabahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan mengetahui bahwa setiap orang yang sombong dan bermaksiat dan menentang al-malik al-a'la, raja yang maha tinggi, itu Allah Jalla wa'ala, al-malik ya, raja yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, itulah Allah Jalla wa'ala. Orang yang menentangnya, aqabahu fid dunya wal akhirah, pasti Allah akan mengadabnya di dunia dan di akhirah. Ya, ketika seorang melihat keadaan Fir'aun, bagaimana akhir dari perjalanan Fir'aun, yaitu Allah tenggelamkan dia dan pasukannya, bala tentaranya, Allah tenggelamkan di dalam laut dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Fa barakallahu fikum. Dan di akhirat mereka juga termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Wa amma man tarahhalat khasyatullahi min qalbihi falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Adapun orang yang rasa takut telah sirna dari hatinya. Adapun orang yang al-khauf al-khasyah itu sudah lenyap dan hilang dari kalbunya. Artinya tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka falau ja'athu kullu ayatin, seandainya datang kepada dia setiap ayat, semua ayat, baik ayatu asy-syar'iyyah atau ayatul kauniyah, semuanya, berbagai mukjizat datang kepadanya, bukti-bukti yang nyata kepadanya, jelas gamblang bahwasanya itu adalah kebenaran, lam yu'min biha, pasti dia tidak akan beriman kepadanya, kepada ayat-ayat tersebut. Nah, ini enam akibat dari kesombongan dan tidak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Dari sini menunjukkan pentingnya kita menguatkan dan menumbuhkan, ya, menumbuhkan dan menguatkan rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena al-khasyah adalah sebuah ibadah yang agung. Al-khasyah akan membuahkan sekian buah yang sangat manis, yang sangat bermanfaat, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ketika seorang memiliki rasa khasyah kepada Allah, dia seorang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka pasti dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Oleh karena itu, para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, dan para a'immah terdahulu, mereka menyatakan bahwasanya ilmu yang sebenarnya itu adalah al-khasyah. Laisatil ilmu au laisal ilm an kasratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan hadis. Di zaman itu, di zaman periwayatan hadis, bukanlah hakikat dari ilmu. Ilmu yang sebenarnya adalah dengan banyak periwayatan hadis, dengan banyaknya periwayatan hadis. Innama al-ilmu al-khasyah. Hanyalah ilmu yang benar adalah khasyatullah, merasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Thumma qala jalla fi'ula, a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Qala al-imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'thi wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad. Allah ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan dalil yang nyata, dalil yang jelas kepada para pengingkar hari kebangkitan, munkiril ba'ts, ini orang yang mengingkari hari kebangkitan, wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad, dan orang-orang yang merasa mustahil akan dikembalikan lagi, ya, dihidupkan kembali jasad-jasad yang telah hancur, ya, merasa mustahil akan dikembalikan dan dihidupkan jasad yang telah hancur, tulang belulang yang telah hancur lebur. Mereka merasa apa? Merasa tidak mungkin, merasa mustahil. Itu makna mustab'idi. Maka Allah Jalla wa'ala ingin menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya kebangkitan itu suatu yang benar. Bahwasanya i'adatu al-arwah ilal ajsad, mengembalikan ruh kepada jasad dan menghidupkan jasad kembali seperti semula ketika masih hidup di dunia, Allah hidupkan, Allah bentuk kembali, Allah ciptakan kembali, itu suatu yang benar adanya. Itu sangat-sangat mungkin terjadi, bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang tidak mungkin. Lah, tidak ada yang tidak mungkin dan mustahil bagi Allah Jalla wa'ala, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Faqala, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, antum ayyuhal bashar, apakah kalian wahai manusia, ya, yaitu orang-orang yang mengingkari al-ba'ats. Allah menyatakan dengan sighatul istifham, dengan konteks pertanyaan, Allah bertanya, antum, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan amis sama, kalian ini lebih berat dan lebih sulit penciptaannya daripada langit. Langit dengan 7 lapis yang ada padanya, 7 lapis langit yang besar, yang luas. Zatu الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر, yang mana langit itu adalah suatu makhluk, sebuah makhluk yang memiliki ya benda-benda yang sangat besar yang ada di langit, benda-benda langit. Iya, kita tahu di sana ada benda-benda langit, ada planet-planet, ada gugusan bintang, ya, dan seterusnya yang sebagaimana disebutkan oleh para ilmuwan. Nah, dan juga Allah menyebutkan, ya, ada bulan. Itu merupakan benda-benda langit yang sangat besar, ya, bulan, bintang, matahari, dan benda-benda langit yang lain, planet-planet yang ada. Semuanya besar. Itu adalah benda-benda langit. Ya, itu yang disebut dengan jirmu atau ya, jamaknya adalah ajram. Ajram. Wal khalqul qawi, dan ciptaan yang kuat, kokoh. Bagaimana langit Allah ciptakan dalam keadaan kokoh, kuat. Matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya semuanya dalam keadaan kokoh dan kuat. Barakallahu fikum. Wal irtifa'il bahir, dalam keadaan tinggi. Allah ciptakan benda-benda langit dan benda-bendanya yang ada padanya dalam keadaan tinggi, al-bahir, dalam keadaan tinggi dan indah, bagus, rapi, ya, susunannya. Demikian. Banaha Allah, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membangunnya, Allah yang menciptakannya. Menciptakan langit tanpa tiang, dalam keadaan luas, dalam keadaan indah, dihiasi dengan bintang-bintang, dihiasi dengan bulan, ya, dan matahari yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Barakallahu fikum. Apakah penciptaan kalian, wahai manusia, lebih sulit, lebih berat dibandingkan penciptaan, ya, langit dengan 7 lapisnya dan benda-benda langit tersebut? Seorang ketika dia berpikir, melihat dan berpikir, pasti dia menjawab, enggak, ya, lebih berat penciptaan langit dan benda-benda langit yang ada. Iya, lebih berat. Bagaimana menciptakan langit ini tanpa tiang? Bi ghairi amadin tarawunaha, kata Allah Jalla wa'ala, Allah ciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, enggak ada tiangnya. Kalian lihat, ya, kalian terbang ke sana kemari, mana tiang dari langit ini? Enggak ada. Karena memang Allah ciptakan tanpa tiang. Nah. Barakallahu fikum. Berarti lebih sulit, ya, lebih berat dibandingkan penciptaan manusia. Qala rafa'a samkaha ay jirmaha wa surataha, di mana kami tinggikan benda-benda langit tersebut dan bentuknya, ya, kami tinggikan. Fasawwaha bi ihkamin wa itqanin yuhayyirul uqula wa yudhilul albab, yang kami kemudian sempurnakan dengan kami menguatkan dan mengokohkan langit dan benda-benda yang ada di langit tersebut. Kami kuatkan, kami kokohkan. Yang mana yuhayyiru al-uqul, yang dengan itu akan membuat akal-akal ini menjadi heran, ya, terheran-heran dan na'am menjadi bingung, ya, kemudian terkesima dengan ciptaan Allah tersebut. Ya, orang yang kemudian meneliti bagaimana langit, benda-benda langit yang ada di atas teratur dan seterusnya, pasti dia akan takjub dan terheran-heran. Masya Allah, kok bisa seperti itu? Luar biasa. Nah, wa aghtasha laylaha ay adlamahu fa ammat adh-dhulmatu jami'a arja'i as-sama fa adlama wajha al-ardi. Kemudian Allah aghtasha laylaha, Allah tutup, ya, bumi ini dan langit ini Allah tutup dengan apa? Dengan adlamahu, dengan kegelapan malam, ya, langit dan bumi Allah tutup dengan apa? Dengan kegelapan malam. Fa'amatiz zulma, maka kegelapan itu kemudian merata, menyelimuti, barakallahu fikum, semua sisi alam ini, semua sisi dari langit. Nah, jami' arja'is sama, berarti langit itu juga gelap, ya, ditutup oleh malam. Bukan hanya bumi, tapi langit semuanya Allah tutup dengan apa? Dengan kegelapan malam. Demikian makna dari ayat ini. Wa aghtasha lailaha, kami tutup, ya, dengan kegelapan malam. Kami tutup langit-langit tersebut dan juga bumi dengan kegelapan malam. Sehingga kegelapan malam tersebut menyelimuti semua bagian dari langit. Fa adzlama wajhal ard, dan juga menutupi naam permukaan bumi ini. Karena kalau langit sudah gelap, matahari tenggelam tertutup, ya, tenggelam, tentunya bumi akan gelap, ya. Karena bumi ini terang disinari oleh barakallahu fikum matahari dan juga bulan di malam hari. Ketika itu semuanya tertutup, Allah gelapkan, maka permukaan bumi menjadi gelap. Wa akhraja duhaha, ay azhara fihi an-nural azim hina ata bisyamsi famtadda an-nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum. Kemudian setelah itu kami munculkan padanya cahaya yang agung, cahaya yang besar, yang terang benderang. Hina ata bisyams, ketika Allah mendatangkan matahari, memunculkan matahari, ya, ketika Allah memunculkan dan menerbitkan matahari, Allah yang memunculkan itu, ya, matahari Allah munculkan, Allah terbitkan, maka terang benderang, ya, langit dan juga permukaan bumi. Famtaddanna sufi masalihi dinihim wa dunyahum, maka manusia tersebar di atas muka bumi untuk meraih kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan waktu siang itu sebagai waktu kesempatan untuk mencari penghidupan, ya, di siang hari. Wal arda ba'da dzalika, ay ba'da khalqis sama dahaha, dan bumi setelah itu, yaitu setelah penciptaan langit. Dahaha ay awda'a fiha manafi'aha, yaitu Allah mulai tinggalkan dan Allah tetapkan padanya, Allah tinggalkan dan Allah na'am buat pada bumi tersebut hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, bagi penduduk bumi. Nah, apa saja disebutkan oleh Allah? Wa fassara dzalika biqaulihi, Allah jelaskan, Allah tafsirkan dengan firman-Nya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan dari bumi tersebut airnya dan juga tumbuh-tumbuhannya. Iya. Wal jibala arsaha, dan juga gunung-gunung yang Allah tancapkan dengan kokoh. Arsaha, Allah tancapkan gunung-gunung tersebut dengan kokoh. Ini semuanya, ya, merupakan bentuk manfaat dan maslahah bagi umat manusia yang tinggal dan hidup di atas muka bumi tersebut. Barakallahu fikum. Itu setelah Allah menciptakan na'am langit, baru setelah itu Allah mengisi bumi dengan isinya yang bermanfaat bagi manusia. Dan akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya penciptaan bumi itu lebih awal daripada penciptaan langit. Jadi Allah pertama kali menciptakan bumi namun belum ada isinya, tanpa isinya. Kemudian setelah itu menciptakan langit, baru setelah itu Allah mengadakan isi dari bumi tersebut. Sebagaimana di sini, ya. Wa akhraja minha, atau na'am, wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Yani wal arda, dan bumi setelah penciptaan langit Allah isi dan penuhi dengan apa? Dengan isinya. Gunung-gunung, pohon, ya, dan seterusnya dari isi bumi ini. Qala sabbataha fil ardi, yaitu Allah kokokkan manfaat tersebut di bumi. Sabbataha ya sabbata al manafi', Allah kokokkan manfaat-manfaat tadi yang Allah sebutkan, air, kemudian tumbuhan, kemudian gunung-gunung. Ya, Allah kokohkan, Allah tetapkan bagi di atas muka bumi bagi umat manusia. Qala rahimahullah fadahyul ardi ba'da khalqis sama kama huwa nasu hadhil ayatil karim al ayatil karima. Maka dahyu al ard, dahyu artinya auda'a tadi, yani Allah tinggalkan, Allah penuhi ya bumi itu dengan isinya, itu setelah penciptaan langit. Di sini disebutkan langit, maksudnya 7 lapis langit. Allah ciptakan 7 lapis langit. Walaupun disebutkan as-sama dengan mufrad. Setelah Allah menciptakan langit, kama huwa nasu hadhil ayat, sebagaimana nas dari ayat-ayat yang mulia ini. Iya. Sehingga dalilnya ini. Kalau kita ditanya mana yang lebih dahulu diciptakan, kita katakan ya, bumi. Namun setelah Allah menciptakan bumi awal kali dalam keadaan tanpa isinya, kosong. Kemudian setelah itu, setelah Allah menciptakan langit, barulah Allah mengisi bumi tersebut. Wa amma khalqu nafsil ard, adapun penciptaan bumi itu sendiri, famutaqaddamun ala khalqis sama. Demikian dijelaskan oleh al-muallif al-imam Sa'di rahimahullahu taala, penciptaan bumi itu sendiri lebih awal, lebih dahulu daripada penciptaan langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah terangkan, Allah tegaskan dalam ayatnya, qul a innakum latakfuruna billadzina qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, a innakum latakfurun, apakah kalian ini mengingkari zat, yaitu mengingkari Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari, bukan 2 masa. Dalam sebagian terjemahan disebutkan 2 masa, yang benar 2 hari, ya, yaitu 2 hari Allah ciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Tentunya Allah maha mampu menciptakan dalam waktu yang lebih singkat dari 2 hari. Bisa saja Allah menciptakan dalam waktu 1 menit, atau bahkan hanya 1 detik, atau lebih cepat dari itu. Itu sangat mampu bagi Allah Jalla wa'ala. Namun dengan hikmah Allah yang agung dan masyia Allah yang mutlak, Allah ingin menciptakannya dalam waktu 2 hari. Ya, tidak boleh bertanya, kenapa sih Allah menciptakan 2 hari? Nah, ini tidak boleh. Ya, ini pertanyaan yang disebutkan pertanyaan yang ekstrim, ghulu. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Ya. Sesungguhnya yang membinasakan kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka itu binasa, mereka itu sesat, mereka Allah azab dengan azab yang pedih. Apa sebabnya? Kasratu masailihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim, yang berlebihan, pertanyaan yang melampaui batas. Ya, bertanya seperti ini. Nah, kenapa kok 2 hari sih? Kenapa enggak 1 hari? Nah, enggak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alul. Kita jawab dengan firman Allah. Allah menyatakan, la yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Jangan kamu tanya. Yang seperti ini jangan. Yang seperti ini jangan ditanya. Apa, kenapa Allah melakukan demikian? Wa hum yus'alun. Mereka lah yang ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa kalian ini yang kalian melakukan ini dan itu? Kenapa kalian berbuat ini dan itu? Ya, kalian yang ditanya, bukan Allah Azza wa Jal. Naam, ila an qala, hingga pada firman Allah, thumma stawa ila sama, kemudian setelah itu Allah mulai menciptakan langit, wahya dukhan, yang mana pada awal kalinya langit itu masih berupa asap, dalam keadaan bentuk asap, ya, pada awalnya bentuk dalam bentuk asap, kemudian Allah ciptakan menjadi langit. Faqala laha walil ardi, kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi tersebut, kemudian Allah menyatakan kepada keduanya, i'tiya, datanglah kepadaku, ya, hendaknya kalian berdua mendatangiku, hendak menghadap kepadaku, tau'an au karha, dalam keadaan suka atau tidak suka. Qalata ataina ta'in, maka langit dan bumi kemudian menyatakan, na'am ataina, kami akan datang ya menghadapmu ya Allah, ta'in, dalam keadaan taat kepadamu. Barakallahu fikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, falladhi khalaqas samawatil izama wama fiha minal anwari wa minal anwari wal ajrami wal ardal kathifata al ghubara'a wama fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda an yab'athal khalqa al mukallafin fayujazihim ala a'malihim faman ahsana falahul husna waman asa'a fala yalumanna illa nafsah walihada ba'da hadhal qiyam aljaza faqala ba'da hadhal qiyam aljaza faqala. Maka zat yaitu Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit yang maha agung, yang sangat besar, ya, menciptakan 7 lapis langit yang sangat agung dan sangat besar, al-izam. Satu lapis yang kita lihat ini, langit dunia, sangatlah besar. Iya, barakallahu fikum. Wa ma fiha, dan apa yang ada padanya, minal anwar, dari cahaya-cahaya, wal ajram, dan benda-benda langit, awan, ya, kalau kita naik pesawat lihat awan, masya Allah, nah luar biasa, kok bisa gitu ya, apa itu, bahannya apa, gimana itu, nah kadang-kadang ada awan yang tebal, kemudian di sana ada hujan, kadang ada esnya, gimana itu, aneh kan, iya aneh, makanya tadi, ya, yadhalul uqul wal albab, akan membuat, ya, akal-akal kita ini, pikiran kita ini bingung, gimana ya, enggak ada jawaban, buntu pemikirnya. Gimana? Kok bisa? Nah. Suara guntur, ya, kilat, gimana itu? Katanya di sana ada tiang-tiang panjang di atas. Ada yang menyatakan ya dulu kita ya kecil-kecil ada yang bilang, "Wah, ada tiang-tiang listrik panjang di atas sehingga ada kilatnya." Nah, kadzib. Enggak benar. Nah, enggak ada, ternyata naik pesawat enggak ada kan? Iya. Kalau ada tiang panjang bahaya. Nah, enggak ada. Heran. Ya. Suatu yang sangat mengherankan, menakjubkan. Itulah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Allah menciptakan ini semuanya. Dan Allah menciptakan al-ardul kathifah. Menciptakan 7 lapis bumi. Yang kathif. Yang sangat berat dan padat. Bumi ini. Iya. Bumi ini berat, padat isinya. Ya. Batu, tanah, pohon, ya, dan seterusnya yang memberatkan, gunung-gunung itu berat. Gimana kok enggak ambruk bumi ini? Ya, enggak ambles. Nah, kalau ambles itu azab ya. Barakallahu fikum. Wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim, dan padanya dari daruriyatil khalq, yakni kebutuhan-kebutuhan yang darurat bagi makhluk dan manfaat-manfaat bagi mereka. Yang darurat apa? Yang Allah sebutkan di sini yaitu air. Air itu sesuatu yang sangat darurat, kebutuhan yang sangat daruri, air. Matahari, ya, cahaya matahari. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan ternak. Wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim, dan manfaat-manfaat mereka, la budda ay yab'atsal khalqa al mukallafin, maka mesti pasti Allah Maha mampu untuk membangkitkan makhluk yang mukallafin. Artinya, nam kalau langit yang besar dengan segala apa yang ada di dalamnya, ya, yang luar biasa, yang sangat menakjubkan ini Allah ciptakan, Allah mampu menciptakannya. Bumi yang sangat berat dan segala isinya yang luar biasa dengan berbagai macam jenis dari isi bumi ini, Allah menciptakannya dalam waktu 2 hari. Nah, maka tentunya i'adatu al-insan wal-ajsad, mengembalikan penciptaan manusia, yaitu kebangkitan, membangkitkan manusia, itu sesuatu yang sangat mudah. Apalagi Allah sudah menciptakannya pertama kali, kemudian mengulangi penciptaan, gampang, ya kan? Nah, wa huwa ahwanu alaihi, kata Allah, mengembalikan, ya, mengulangi itu sesuatu yang lebih mudah daripada mengawali, kan gitu? Ya, merintis pertama kali, membuat pertama kali itu berat. Nah, Allah yang menciptakan manusia pertama kali, kemudian mengulangi penciptaan yang kedua, yaitu al-ba'atsu, ya, maka tentu ini lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan. Nah, maka di sini Allah ingin membantah mereka dan menjelaskan mereka, para pengingkar al-ba'ats. Sekali lagi, di sini penting. Dalam surat yang kita baca, surat-surat sebelumnya, ya, bagaimana Allah sering menyebutkan tentang yaumul ba'ats, hari akhir, hari kebangkitan. Allah ulangi, ingat, ingat, hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ingat kalian ini. Nah, ini penting. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tentang benarnya hari kebangkitan. Berarti beriman kepada yaumul akhir wa yaumul ba'ats dan peristiwa-peristiwa di yaumul akhir ini sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Qala fayujazihim, ketika Allah membangkitkan mereka, al-mukallafin, ya, mukallaf disebutkan di sini, mukallaf yaitu al-jin wal ins, manusia yang dibebankan syariat ini, syariat Allah, untuk Allah balas mereka, ya, dengan apa yang telah mereka amalkan, membalas amalan-amalan mereka. Faman ahsana falahul husna, barang siapa yang berbuat baik maka bagi dia al-husna, kebaikan yang besar, yaitu surga dan kenikmatan yang ada dalamnya. Wa man asa'ah, namun siapa yang berbuat jelek, berbuat dosa dan maksiat, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cerca, ya, kecuali diri dia sendiri. Wa lihada dzakara ba'da hadzal qiyamil jazaa, oleh karena itu setelah Allah menyebutkan hari kebangkitan dan hari pembalasan ini, Allah sebutkan, ya, pada ayat-ayat setelahnya bagaimana kejadian dan peristiwa hari kiamat. Insyaallah taala kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.